Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiat. Mohon maaf, mulai hari ini saya duduknya di singgasana. Ini kursi dikasih hadiah sama teman-teman yang hadir di Majlis Ar-Raudhah, punya keinginan buatkan kursi buat saya duduk. Soalnya dilihat saya kursinya gonta-ganti, enggak ada yang pas. Akhirnya dibuatkan kursi kemarin. Ini sekarang saya pakai, belakangnya ada tulisannya Ar-Raudhah. Terima kasih banyak. Ukurannya pas, saya buat silo juga enak. Ya, ya, kanan kiri ini ada pohon-pohon. Semoga jenengan merasa seperti ada di taman betulan. Ya, amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Maka mari kita baca dulu Al-Fatihah kepada seorang waliullah yang luar biasa, yaitu Imam Nawawi, yang nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf atau bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah untuk ruh beliau, semoga Allah meletakkan beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga kita diberi keberkahan dari keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, kita diberi ilmu dari ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Al-Hadiniyah wa ala manawa aslafunas salihun wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada pertemuan dua minggu yang lalu, Jumat dua pekan yang lalu, kita sudah membaca Muqaddimatul Mu'allif, kata pengantar dari pengarang Riyadhus Shalihin. Otomatis yang ngasih kata pengantar adalah Imam Nawawi sendiri. Kita waktu itu bahas sampai Al-Azizul Ghaffar, baru satu baris belum selesai ya. Nah, malam hari ini kita ulangi dikit, kita lanjutkan ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu muqaddimatul muallif. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأتوار إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ini semoga malam hari ini 5 baris setengah ini bisa kita selesaikan insyaallah ya. Tapi kalau enggak bisa selesai ya wallahu alam ya. Ini khatamnya sampai kita jadi kakek-kakek enggak jadi masalah. Yang penting kita niat baca, cari ilmu, cari barokah. Tolong sound-nya dikecilkan lagi. Masih kekerasan yang di dalam. Hadirin dimuliakan Allah. Imam Nawawi berkata, "Alhamdulillahil wahidil qahhar." Segala puji syukur bagi Allah Al-Wahidil Qahar yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Memaksa. Ekonya coba dikurangi. Al-Qahar yang Maha Memaksa, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Ghafar yang Maha Pengampun. Di sini Imam Nawawi memulai mukaddimahnya dengan menyebutkan 3 nama Allah yang sifatnya Jalal dan satu nama Allah yang sifatnya Jamal. Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Wahid, Al-Qahar, Al-Aziz, sama Al-Ghafar. Yuk kita bahas insyaallah. Sebelum bahas yang lain. yang punya handphone, handphonenya di silent. Kemudian kita yang punya lisan, lisannya juga di silent. Kita niat minta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat agar ilmu itu turun, nomor satu adalah ketenangan ada di diri kita dan di sekitar kita. Semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita semua di malam hari ini. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan syukur. Ungkapan rasa syukur. Setelah basmalah, kemudian alhamdulillah. Kemarin sudah saya jelaskan keutamaan-keutamaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan barang siapa mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Insyaallah pencuri tidak akan masuk rumahnya. Insyaallah setan juga tidak akan mengganggunya. Dan insyaallah dia tidak akan meninggal mendadak. Tidak akan meninggal mendadak. Siapa di sini yang pengen meninggal mendadak? Coba angkat tangan. Saya rasa tidak ada seorang pun pengen meninggal mendadak. Nah, terus kalau tidak mendadak, maunya meninggalnya bagaimana? Pakai pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, meninggal yang pakai pemberitahuan itu meninggal dengan sakit dulu. Nah, sakit itu termasuk bagian dari rambu-rambu Anda akan segera meninggal. Jadi pilih mana, pakai sakit atau enggak pakai sakit? Bingung. Bilang pakai sakit nanti keliru. Enggak pakai sakit takutnya mendadak. Lah terus maunya bagaimana? Kalau orang-orang yang soleh, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sebelum meninggal dunia itu diberitahu oleh malaikat Izrail alaihi salam. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Yang dimaksud tidak tahu kapan akan meninggal dunia itu bukan tidak tahu harinya, tidak tahu jamnya. Tetapi dia tidak tahu persis detiknya itu yang keberapa, itu enggak ngerti. Kalau harinya bisa tahu, jamnya juga bisa tahu. Kok bisa tahu bagaimana? Karena diberitahu oleh Allah yang Maha tahu. Insyaallah bisa ngerti. Banyak kan Rasulullah SAW juga memberikan isyarat. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah menyebut rahimallah, semoga Allah merahmati. Orangnya masih hidup kok Rasul menyebut semoga Allah merahmati. Maka sahabat paham, ini pasti ntar lagi meninggal dunia. Ternyata betul, enggak lama dia meninggal dunia. Dan kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu dalam kitab mau tentang kematian, di situ diceritakan bagaimana orang-orang soleh terdahulu kalau mau meninggal dunia didatangi malaikat Izrail alaihissalam. Kemudian malaikat Izrailnya ngomong, wahai hamba Allah yang soleh, saya ditugaskan mencabut nyawamu. Lah kamu tuh pengennya dicabut dalam kondisi seperti apa? Ditawari gitu, pengen meninggalnya sholat atau meninggalnya baca Al-Quran. Ini yang meninggal diberi tahu, gak mendadak. Nah kalau meninggal mendadak kebanyakan orang gak mau. Kalau buat mukmin tuh sebetulnya meninggal mendadak bagus. Gak bagusnya tuh buat yang ditinggal. Kalau ada orang meninggal mendadak itu yang gak bagus yang ditinggal. Yang ditinggal kaget. Pernah ada orang soleh bersahabat, dua orang soleh ini bersahabat luar biasa. Nah kok tiba-tiba yang satu meninggal mendadak. Bingung yang satu nih, kok saya ditinggal, sedih. Akhirnya mimpi, malam hari ketika tidur mimpi, ketemu dengan temannya yang meninggal tadi. Maka bertanya, bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu di akhirat? Dijawab, alhamdulillah nikmat luar biasa. Loh kamu kok meninggal gak ngomong-ngomong mendadak ini gimana? Jawabannya, saya kok hari itu merasakan jalur langit pas cerah, pas enak. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen meninggal sekarang. Saya lihat kondisinya lagi enak itu jalur langitnya. Kemudian meninggal sekarang. Buat mukmin enak seperti itu. Persis seperti kita kalau mau pergi kok dalane pas sepi ya. Wis tak mangkat saiki lho. Berangkat duluan, ditinggal. Nah, orang-orang yang beriman memang seperti itu. Orang-orang yang soleh. Jangan disamakan dengan kita. Kok iso ya? Kok bisa ya seperti itu? Ya bisa. Karena memang hidupnya dibaktikan untuk Allah. Hidupnya dibaktikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dibaktikan untuk mengurus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Allah pun diberi keistimewaan. Yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh sembarang orang. Yang ngasih siapa? Allah. Lah yang punya keistimewaan siapa? Allah. Allah mau ngasih siapa? Ya yang Allah pilih. Terserah Allah. Fulan, fulan, fulan dikasih keistimewaan. Bisa-bisa saja karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Bisa. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah begitu orang-orang saleh terdahulu diberitahu oleh Allah kalau mau meninggal dunia. Pertanyaan saya, kita pengen meninggalnya mendadak atau diberitahu dulu? Diberitahu tapi bukan penyakit gitu ya. Diberitahu mungkin dengan isyarat-isyarat, entah mimpi yang jelas dan lain sebagainya. Mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan insya Allah kalau dibaca itu sebelum tidur, semalam gak akan digoda setan. Loh kita ini melek, gak tidur saja digoda setan, apalagi waktu tidur. Oh melek sadar, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nafa'isul Uluwiyah fil Masailus Sufiyah. Beliau menyebutkan manusia yang dalam kondisi terjaganya, sadarnya saja, masih digoda setan, apalagi ketika dia tidur. Tentunya lebih mudah digoda setan. Makanya mimpi orang yang meleknya itu maksiat, kalau mimpinya itu tanda tanya, ini mimpi dari setan atau dari malaikat? Lah kebanyakan mimpi ahli maksiat itu dari setan. Kenapa? Karena ketika terjaga, dia sudah biasa nurut sama setan, makanya ketika tidur dia mudah sekali dibisiki oleh setan. Nah biar kita kalau tidur gak dibisiki setan, dapat mimpi-mimpi yang baik, maka tidur baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ini ajaran para wali. Ini bukan ajaran Nabi. Ini bid'ah. Ini bid'ah yang buat para wali, bukan Kanjeng Nabi. Ayo. Loh, terus ada orang ngomong, itu kan enggak ada haditsnya. Memang enggak ada haditsnya. Loh, itu berarti bid'ah. Lelak karepmu, kamu yang bilang bid'ah. Kalau saya enggak bilang itu bid'ah, itu suatu amal yang hasanah, suatu yang baik. Kok bisa? Lah wong Nabi aja sudah bilang al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Lah kalau ulama itu bisa buat amalan-amalan seperti itu, ya pantas lah wong dikasih warisan sama Nabi. Lah kamu bukan ulama yang enggak bisa. Nah, ulama dapat warisan kan punya mobil misalnya, dapat warisan orang kaya gitu, punya mobil ya pantas untuk warisan loh. Lah, warisan siapa? Orang kaya, ya pantas dia punya. Lah ulama kok bisa tahu rahasia basmalah? Bisa ngajarkan baca 21 kali. Yang ngajari siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ngajari kan gak harus semasa hidupnya saja. Emangnya Nabi setelah meninggal dunia gak bisa ngajari? Berarti Anda merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi cuma bisa mengajari sahabat-sahabatnya, maka kita-kita ini ya rugi toh ya. Enggak hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul ngasih kabar gembira untuk orang-orang yang setelah beliau, yang telah meninggal dunia. Beliau setelah meninggal dunia, orang-orang yang hidup setelah beliau itu masih bisa diajari oleh beliau. Caranya bagaimana? Di antaranya lewat mimpi. Makanya Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa innas syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi bertemu aku, betul-betul telah bertemu aku. Karena sungguh setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Sehingga kalau ada orang tidak mau percaya ulama diajari Kanjeng Nabi, sama saja orang tersebut tidak percaya Nabi bisa datang dalam mimpi para ulama. Loh, terus kalau mengatakan itu kan mimpi. Lah mimpi yang mimpinya ketemu artis lah. Itu mimpi, gak ada arti bunga tidur. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, faqad ra'ani haqqan. Dia telah betul-betul melihat aku. Rasul tidak mengatakan itu bunga tidur, itu cuma khayalan. Betul-betul melihat aku, artinya betul-betul ketemu Rasul. Lah kalau betul-betul ketemu Rasul, terus diajari Rasul, ya sama saja dengan diajari Rasul semasa hidup beliau. Bedanya cuma satu, kalau yang diajarkan Rasul semasa hidup itu boleh diamalkan semua orang, kadang harus diamalkan orang lain. Tapi kalau yang diajarkan Rasul lewat mimpi para wali, maka wali itu dikhususkan amalan itu untuk dirinya dan orang-orang yang dia ajarkan. Yang lain mau mengamalkan boleh, tapi terutama adalah yang diberi mimpi tersebut. Itu salah satu cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya setelah beliau meninggal dunia. Ada lagi yang ngomong, lu mosok setelah meninggal bisa ngajari? Ini kan pertanyaan aneh ya. Mosok setelah meninggal dunia Rasul bisa ngajari? Dibuktikan sama Rasul ketika Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam pun ngajari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah wong Nabi Musa aja ngajari Kanjeng Nabi. Wahai Rasul, umatmu gak kuat loh, suruh sholat 50 waktu, balik-balik ketemu Allah, minta keringanan. Nabi Musanya masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal, itu ruh. Ruhnya Nabi Musa alaihissalam itu pun minta dan memberi saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ngomong kepada Rasul ketika Mi'raj ketemu itu kan ngomong, wahai Rasul, sampaikan pada umatmu salamku. Oh, kita dapat salam semua dari Nabi Ibrahim ya. Makanya kita kan disuruh mengucapkan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala badillah salihin. Terus salawatnya salawat Ibrahim ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita sampai disuruh balas begitu kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu dari alam sana, dari alam akhirat udah kirim salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Coba bayangkan betapa bahagianya kita dapat ucapan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal kita enggak pernah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat siapa? Berkat kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat resep manjur dari Nabi Ibrahim ngasih bocoran tentang surga. Nabi Ibrahim berkata, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya surga itu tanahnya subur. Jannah itu tanahnya subur. Ini bocoran dari Nabi Ibrahim AS tentang alam surgawi, akhirat sana. Tanahnya subur, sekali tanam langsung jadi. Dan tanaman di surga itu benihnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak membaca zikir tersebut. Nabi Ibrahim dari alam akhirat ngajari kita yang belum lahir. Ngajari kita yang belum lahir. Itu salah satu dalil yang meninggal dunia bisa memberikan ilmu kepada yang masih hidup. Cukup jelas? Nah, tadi itu bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali sebelum tidur. Nah, nanti kalau maling masuk, pencuri masuk, bisa enggak? Bisa. Namanya masuk kan bisa-bisa saja. Tapi banyak yang masuk bisa, keluar enggak bisa. Banyak itu pencuri masuk rumahnya orang soleh, masuk, bisa masuk, ngambil barang, mau keluar pintunya enggak kelihatan. Muter sampai pagi, ini pintunya mana? Bingung dia. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang punya rumah berlindung pada Allah, rumahnya pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada itu, saya pernah dengar cerita Habib Husain Al-Haddad Tegal. Habib Husain bin Muhammad bin Tohir Al-Haddad Tegal dulu tinggalnya di Jombang, meninggal kemudian dimakamkan di Tegal. Kuburnya sampai sekarang diziarahi. Memang kuburnya orang soleh itu diziarahi. Yang gak mau ziarah kuburnya orang soleh itu aneh. Ya, umat Islam itu disuruh ziarah kuburnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Apalagi kuburnya khawasul mukminin. Kalau mukmin biasa saja kita disuruh ziarah, apalagi mukmin yang khusus. Nah, kalau mukmin yang biasa saja kita suruh ucapkan salam, apalagi mukmin yang khusus. Nah, Rasulullah SAW punya cucu namanya Husain bin Muhammad bin Tawir Al-Haddad. Disebut Habib karena cucu Nabi. Akhir-akhir zaman ini ada orang-orang yang tidak percaya cucu Nabi itu ada. Ada orang-orang yang tidak percaya keturunan Nabi itu ada. Monggo kerso, gak percaya boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Karena kalau gak percaya cucu Nabi itu ada, sama saja menganggap keturunan Nabi putus. Sama saja menganggap keturunan Nabi putus. Dan orang yang menganggap keturunan Nabi putus, itu dulu di zaman Nabi cuma orang kafir. Hanya orang kafir yang mengatakan, ya, kamu itu abtar. Kamu itu putus keturunannya. Kamu itu putus keturunannya. Karena Nabi dulu anak laki-lakinya meninggal. Tersisa anak perempuan. Terus Nabi dihina sama orang-orang kafir. turunanmu putus, kamu enggak bakal punya keturunan. Maka Allah langsung yang membela. Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah yang membela, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kata Allah, sungguh kami telah memberimu al-kautsar. Al-kautsar yang pertama artinya keturunan yang sangat banyak. Al-kautsar yang kedua artinya telaga kautsar nanti di surga. Sungguh kami telah memberimu keturunan yang sangat banyak dan telaga kautsar di surga. Fasholli rabbika wanhar. Maka salatlah, berdoalah kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang tidak mau percaya turunanmu itu banyak, turunanmu itu langgeng sampai hari kiamat, yang menghina, mengatakan kamu enggak punya turunan, inna syani'aka huwal abtar, justru dia yang telah putus turunannya. Jadi jaminan dari Allah, siapa yang tidak percaya adanya Habib, tidak percaya adanya cucu Nabi, pasti anak turunannya akan putus, tidak akan nyambung sampai hari kiamat. Dan itu sebuah kerugian yang luar biasa. Berarti nanti anak cucunya yang mendoakannya akan habis. Dia tidak akan punya anak cucu yang mendoakannya secara khusus. Nabi, tapi kan itu Abi anaknya laki udah meninggal semua. Nah, turunan Nabi dari mana? Ya dari anak yang perempuan, Fatimatuz Zahra. Loh, biasanya kan turunan dari anak laki. Lah ini luar biasa kok. Ya ini luar biasa. Yang lain kita-kita ini biasa-biasa. Rasul menyatakan semua nasab itu kembali pada ayahnya, kecuali anak turunanku kembali kepada putriku Fatimah. Contoh di dalam Al-Qur'an, contoh yang jelas, Allah menisbatkan keturunan pada perempuan hanya untuk orang yang besar. Siapakah itu? Sayyidatuna Maryam, seorang wanita tidak punya suami, dengan izin Allah dijadikan dalam perutnya ada bayi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga di Al-Quran disebutkan Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Tidak disebutkan Isa bin bapaknya. Memang bapaknya enggak ada. Nah, anak cucu Rasulullah SAW juga begitu. Hasan wal Husain binti Fatimatuz Zahra, Fatimatuz Zahra binti Rasulullah SAW. Hasan dan Husain anaknya Fatimatuz Zahra, Fatimatuz Zahra anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini Habib Husain bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, beliau itu pernah pagi-pagi lihat di halaman rumahnya ada orang lagi renang, tapi renangnya di pasir. Jadi enggak ada air tapi dia renang. Ditanya, "Loh, kamu kenapa?" "Saya ini lagi mau kelelep di laut. Ih, saya mau tenggelam, tolong saya." Ya, dipegang tangannya. Yo, keluar yo, keluar. Ternyata itu pencuri. Malam maling, pagi enggak bisa keluar, lihat halaman itu jadi laut. Lihat halaman itu jadi laut. Sama beliau kemudian dikasih sangu. "Yo, pulang, ini sangu. Ini halal, ayo pulang." Coba orang soleh terdahulu. Sekarang ada maling dikepruk mati. Ini enggak pencurinya, ayo pulang, ini sangu, ini halal, ini uang halal, ini kamu pulang. Akhlaknya seperti itu. Karena apa? Ya hidupnya zikir wirid, mau tidur ya wirid. Lah kita ini mau tidur enggak punya wirid, mak, sek. Ya langsung mak, sek. Bahkan bismillah yang paling pendek enggak dibaca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu juga tidak dibaca. Makanya tidurnya tidak terjaga. Tidurnya tidak terjaga. Ngapunten, seringkali kita kebablasan mungkin karena kita tidurnya tidak terjaga, sehingga kita ditemani setan, sehingga kuping kita diuyuhi setan. Mohon maaf, dikencingi sama setan. Siapa yang enggak dengar suara azan subuh sampai kebablasan, itu telinganya dikencingi sama setan. Lah kalau kencing saya dan jenengan aja aromanya yang gila nih. Aromanya itu sangat sedap, ya menyengat, sangat tidak enak kan aromanya. Lah kira-kira kencingnya setan tuh aromanya seperti apa? Ya aromanya kan luar biasa, sampai-sampai adzan subuh aja kita enggak bisa dengar. Naudzubillah min dzalik. Yuk kita amalkan nanti mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ini saya mundur dulu ya, bahas kitab Riyadhus Shalihin, mundur dari basmalah. Biar nanti teman-teman yang pengen apa ikuti kajian, pengen punya VCD-nya itu bisa urut gitu ya, bisa urut. Bismillahirrahmanirrahim ini juga awal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Rasul menyatakan kulli amrin dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw fa huwa ajdam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap hal yang penting dalam urusan agama kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Terputus apa? Berkahnya. Berkahnya itu putus. Enggak ada barokahnya. Jenengan makan, saya makan. Makannya itu sate. Sate daging, kemudian sate hati, sate buntel. Itu gizi atau enggak gizi itu? Gizi. Tapi enggak baca bismillah, enggak berkah. Jadinya ya sakit. Tekanan darah tinggi, kemudian jeglek, stroke. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Barokahnya enggak ada. Makanya biar barokah apa yang kita makan, baca bismillah di awalnya. Bismillah ini dibaca di awal itu menjaga agar setan tidak ikut makan. Kalau kita makan enggak baca bismillah, setannya ikut makan. Sehingga pernah seorang sahabat itu makan enggak baca bismillah. Diingatkan sama temannya, baca bismillah. Dia makan terus enggak baca bismillah. Menjelang akhir tinggal cuma satu suap, dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, terus ditanya sama Rasulullah SAW, kamu kok begitu, kenapa? Bilmana ya? Disuruh baca bismillah kok enggak mau. Saya ingat sabdanya Rasulullah, kan katanya kalau lupa baca bismillah di awalnya, suruh baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ketika ingat. Nah sengaja saya akhirkan, sebab Rasul kan bilang, kalau siapa yang lupa baca seperti itu nanti, siapa yang enggak baca bismillah, setan ikut makan. Nah kalau ketika ingat dia baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, setan akan memuntahkan apa yang dia makan. Saya sengaja biar setannya tadi makan dulu, akhirnya muntah. Saya pengen ganyang setan, saya pengen buat setannya muntah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini bismillah dibaca, penting sekali. Coba kalau kita lihat, mau makan suruh baca bismillah, mau minum suruh baca bismillah, mau tidur suruh baca bismillah, mau hubungan intim suruh baca bismillah. Segala hal yang baik diawali dengan bismillah. Nah kok sekarang ada orang sholat anti bismillah, kan aneh. Sholat kok anti bismillah. Kalau tidak mau baca dengan keras gak apa-apa ya, masih baca tapi kan pelan. Ini anti. Siapa sholat baca bismillah, bid'ah, nerokok. Na'udzubillah min dzalik. Makan itu alhamdulillahnya dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tujuannya cuma untuk menunjukkan sama orang-orang, aku kira mau coba bismillah. Nah ini sholat ngadep Allah atau ngadep makmum ini? Ya, sholat itu ngadep Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bismillahirrahmanirrahim ayah minal Qur'an. Satu ayat dari Al-Quran. Kalau dalam madhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayah minal suratil Fatihah. Ayat pembuka surat Al-Fatihah. Sehingga siapa enggak baca basmalah dalam surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itu dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain boleh dibaca secara perlahan-lahan, lirih, tidak keras. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bismillah. Pentingnya luar biasa. Nah, kenapa kita kok berat ibadah? Jawabannya sederhana. Nah, kita makan sering lupa baca bismillah, sehingga yang makan bukan roh kita, yang makan setan. Sehingga roh kita kurus, setan kita jadi besar. Karena setannya besar, ketika roh kita ajak ibadah dipiting sama setannya. Dia diangkat sama setannya di apa itu? Bahasa Indonesia dipiting itu apa? Dikempit itu bahasa Indonesia, bukan? Dipeluk dengan erat seperti orang gulat loh ya. Orang gulat itu kan dipiting itu dipeluk erat tapi kan lehernya ya. Begitu ya. Ini dipiting nih. Ada bahasa Indonesianya enggak? Ada enggak? Hah? Disekap. Lain lagi ya. Udah pokoknya disekap, dipeluk dengan erat yang menyakitkan gitu. Sama setan tadi. Wah, kita kecil kurus kok. Setannya dikasih makan terus gede yang enggak bisa apa-apa. Maka diajak sholat, abot, diajak zikir, abot, diajak untuk ibadah, abot. Rohnya kecil, setannya besar. Tiap hari setannya kita kasih makan, caranya makan tidak baca bismillah, setan bahagia. Makanya mulai hari ini, yuk kita buat setannya tidak berbahagia. Biar setannya kurus, kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat? Nah, masih ingat cerita saya dulu? Ini saya ingatkan lagi ya, buat biar sedep-sedep, biar majelisnya semakin sedep. Ada seorang ibu-ibu punya suami. Suaminya itu nakalnya luar biasa. ganyangnya luar biasa. Ganyang ini bahasa Indonesianya apa? Susah ya Bu ya cari bahasa Indonesia yang ganyang ya. Pokoknya suka ngerjain istrinya, suka mendolimi istrinya, ya, terus pokoknya hal-hal yang gak baik. Ganyang, goda sekali, sangat menggoda istrinya. Dia nasihati sama istrinya, Pak, Bapak itu pengajian, ikut zikir. Kalau sekarang mungkin lah mbok hadir majlis Ar-Raudhah, hadir majlis Ahbabul Mustafa, datang ke sana toh Pak, tempatnya Habib Syekh, tempatnya Ustaz Novel, datang ke sana. Tapi yang namanya suami ini orangnya memang gianya moh, gak mau terus gitu. Tapi karena istri ini penuh semangat ya, selalu ngomong bawa pengajian. Lama-lama suaminya ya diomong gitu terus ya jengkel. Terus daripada ruwet, daripada apa namanya diomeli terus, ya wes tak turutin nih. Ya sesekali diturutin sama suaminya. Berangkatlah suami ini pergi pengajian. Pulang pengajian perilakunya jadi aneh. Ya minta makan. Siap. Senang nih istrinya ini. Alhamdulillah suamiku mau pergi pengajian. Makan apa Pak? Nasi putih sama sambal terasi. Minta lomboknya 40. Pak, Bapak ini waras atau gak waras nih? Pulang pengajian kok jadi aneh gini. Udah Ibu gak usah banyak nanya. Istri itu kalau nurut sama suami selama toat surga tempatnya. Ini kan masalah buat sambal. Toat saja kan gak masuk neraka. Nurut surga, ora nurut neraka. Wuh, pinter nih. Ini pulang pengajian sudah mulai pinter. Akhirnya dibuatkan sambal 40. Terus makan. Diingatkan sama istrinya, Pak, jangan lupa baca bismillah. Moh. Bapak dulu kalau enggak pengajian tuh makan masih elek-elek, ya baca bismillah loh, Pak. Kalau sekarang enggak mau baca bismillah, moh. Bapak enggak doyan sambal nih, sambalnya super pedes loh, Pak. Lambungnya apa kuat? Wis, dadi wong wedok rasa kakan cerewet. Pokoknya nurut saja selesai, gitu kan? Makan nih. Pedesan loh, enggak pernah makan sambal. Sambal terasi lombok 40, kira-kira gaber atau enggak gaber? Ini gaber nih bahasa Indonesianya apa nih? Gaber tuh apa kepedesan sampai lah itu gaber. Apa itu bahasa Indonesianya apa itu? Makanya bahasa Indonesia itu miskin ya. Makanya kita perlu mengangkat bahasa Jawa nih ya, biar apa namanya semakin digunakan oleh masyarakat. Gaber kepedesan luar biasa. Sama istrinya ditawari air, minum Pak, minum. Nanti minum nanti, makan dulu, minum tuh terakhir. Wow, udah sampai habis. Gaber gitu kan. Waktu minum dia teriak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu, sampai habis airnya. Istrinya bingung, suamiku kok aneh. Makan gak mau baca bismillah, minum teriak-teriak baca bismillah. Ditanya sama istrinya, Pak, kamu ini kenapa? Kesurupan, Bapak. Dijawab, gilo Bu, kamu kan nyuruh saya pengajian. Iya. Nah tadi saya pengajian tempatnya Habib Novel tuh, misal. Nah itu Habibnya bilang, tuh siapa yang makan baca bismillah, setannya gak ikut makan. Kalau yang makan baca gak baca bismillah, setannya ikut makan. Sengaja saya makan sambil lombok petang puluh, ben setanku melu mangan. Tak waca, orang mau coba bismillah, saya tidak baca bismillah, biar setannya ikut makan. Aku kepedesan, setanku melu, kepedesan. Giliran minum saya baca bismillah, syukur aku iso hilang pedes, setan ini tetap gaber. Ini akal-akalan. Ini memang akal-akalannya apa namanya orang. Ya tersenyum, saya yakin malaikat juga senyum ya kan. Karena niatnya apa? Niat ngajar sih setan. Ini bukan bid'ah, ini niru sahabat yang ngajar setan depannya Rasulullah. Saya pengen buat setan muntah-muntah ya Rasulullah. Ya tidak, dia meneladani para sahabat. Baca bismillah. Sehingga pernah ada seorang wanita di zaman dahulu, wanita yang solehah. Hidupnya tuh titik-titik bismillah. Ambil gelas, bismillahirrahmanirrahim. Naruhkan gelas, bismillahirrahmanirrahim. Pakai sandal, bismillahirrahmanirrahim. Lepas sandal, bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, baca bismillah. Duduk, baca bismillah. Ini ngambil nasi gitu ya. Baca bismillah. Buka pintu, baca bismillah. Nutup pintu, baca bismillah. Nah suaminya kebetulnya orangnya jahat, perangainya buruk, suka zalim pada istrinya. Suaminya jengkel, ini dikit-dikit kok istri saya kok gaya so alim tenan tuh. Didik-didik, bismillah. Didik-didik, bismillah. Jengkel nih suami. Coba saya lihat bisa apa dia dengan bismillahnya. Akhirnya suami ini nyuruh istrinya. Istriku ya, titip uang nih. Nih simpen. Dulu uang kan emas sama perak ya. Simpen nih satu kantong di lemari. Ya siap suami. Nerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawanya jalan, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Narokkan uangnya, bismillahirrahmanirrahim. Nutup, bismillahirrahmanirrahim. Terus suaminya bilang, istriku, ya, nih duit belanja ke pasar, saya pengen buah-buahan A, B, C. Siap. Terima lagi duit, bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Begitu istrinya pergi ke pasar, suaminya yang memang otaknya otak setan ini ya. Memang banyak suami otak setan, banyak, Bu. Ini salah satu contohnya. Yang di sini enggak, Bu, enggak. Oh, enggak, insyaallah enggak. Ini contohnya tadi nih ya, orang ini. Akhirnya istrinya berangkat ke pasar, dia buka lemari itu. Lemari itu dibuka, uang emas sama perak yang satu kantong tadi sama dia di apa lempar ke dalam sumur. Sumur rumahnya. Jadi enggak mungkin ketahuan istrinya tempatnya di mana gitu ya. Dia bisa ambil, dia bisa dilempar. Enggak rusak emas sama perak. Kalau sekarang ya remuk. Uangnya kertas. Istrinya pulang, suaminya ngomong, saya kok butuh sama uangnya tadi. Coba ambilkan uangnya tadi itu. Yang saya titip satu kantong. Ya suamiku, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tangan ke dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk, cek, uangnya ada. Suaminya mungkuk, lah kok duitnya ono? Saya sendiri yang buang. Ternyata bismillah itu luar biasa. Sadar tuh istri suaminya gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Makanya ibu-ibu kalau ada suami yang begitu, bacakan aja bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buatkan kopi, bismillahirrahmanirrahim. Teh, bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan air, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah aji-aji bismillah itu ampuhnya luar biasa. Oh, itu kalamullah. Kalamullah bukan sembarangan loh. Wahyunya Allah. Maksud kita itu kalau orang-orang sulap tuh ya, kadang kan sim salabim. Artinya apa ya, orang mudeng loh ya. Sim salabim. Seakan-akan tuh kesaktian kalau sim salabim tuh bisa ngilang. Cling ngilang. Wah, berkat sim salabim kan gladrah ini. Abrakadabrake artinya ya apa, orang mudeng kan. Maka kita harus hati-hati, harus belajar tuh artinya apa tuh sebetulnya. Makanya nanti kalau ada muslim-muslim yang main sholat, bismillah begitu. Iya, bismillah, ngilang kan bagus. Saya pengen praktek jalan di atas air. Oh iya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Novel bin Muhammad Aidus akan jalan di atas air. Nanti kalau saya udah bisa jalan di atas air, jangan bilang saya keramat ya. Masalah jalan di atas air kan gampang kan. Kelelep kan gak jadi masalah, kan tetap yang jurbanu. Saya gak ngomong ngambang loh. Jalan di atas air. Perkara jalan terus kelelep kan gak jadi masalah. Oh, dengan bismillah kita bisa jalan di atas air. Masih ingat kan kisahnya santri sama kiainya itu kan? Itu karena santrinya yakin dengan sepenuh hati, maka dengan bismillah dia bisa jalan di atas air. Ini bismillah. Kalau diletakkan di awal, dia akan bawa barokah sampai akhir. Dan kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu jumlah hurufnya ada 19. Satu huruf akan melindungi kita dari 19 malaikat yang menjaga di neraka. Sehingga siapa baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu ringkas tentang bismillahirrahmanirrahim. Setelah diawali dengan basmalah, alhamdulillah, ucapan syukur. Pertanyaan nih, sebetulnya kita ini hidup syukur atau enggak syukur sih? Mosok syukur. Katanya syukur tapi kok ngeluh terus? Ada orang syukur tuh ngeluh. Coba contoh ya, contoh. Ada istri begini. Enggak pernah ngasih uang, telat terus ngasih uangnya. Enggak pernah di rumah, pergi terus, jarang ketemu. Tidak pernah ngajak jalan-jalan, enggak pernah nyayang-nyayang, enggak pernah. Saya mau nanya, ini istri yang bersyukur terhadap suaminya atau istri yang kufur terhadap suaminya? Kufur. Ya. Syukur atau kufur yang gitu? Kufur kan? Padahal saya mau nanya, betulkah suaminya tidak pernah? Enggak tuh. Suaminya yang ngasih, suaminya ya di rumah, suaminya yang ngajak pergi. Tapi kan emang lisannya istri-istri kan suka begitu ya, Pak ya? Ya enggak, Pak? Loh, yang ngomong bukan saya loh, Pak. Yang ngomong Rasulullah SAW, takfurnal ashir. Penyebab wanita itu masuk neraka diantara salah satunya adalah takfurnal ashir. Kalian kaum wanita itu paling hobi meniadakan, melupakan jasa para suami. Pak, kalau istri Anda begitu, hati-hati. Istrinya calon penghuni neraka. Jadi tolong didoakan ya, Pak ya. Biar sadar, tobat, biar masuk surga. takfurnal ajir, kalian melupakan, meniadakan jasa para suami-suaminya, pergi pagi, pulang malam, capek cari nafkah buat istri. Istrinya ngomong, kamu pergi saja tidak pernah di rumah. Lah metune ki nggo sapa? Ini kalimat yang sangat menyakitkan malaikat. Malaikat tuh gier-gier ki bojo kurang ajar iki. Iki bojo ngene iki enake lebokke ning kubur terus dimbut-mbut. Udah malaikatnya gemes, malaikatnya gemes, apalagi kalau suaminya sabar. Sabar, sabar. Ya Allah, maafkan istri saya. Semakin gemes nih malaikat. Lu bojo apik kaya ngono kok sing wedok kaya ngono. Wis ijolke, ijolke, gendang mati. Malaikat mungkin begitu, gendang mati, gen ijol golek sing anyar gitu kan. Cari yang baru nih, biar cepat mati ganti yang baru ini. Enggak syukur ini. Punya suami baik kok tidak bersyukur. Bapak kalau istrinya begitu sabar. Insyaallah ndang entuk ganti. Tapi jalannya baik, jalannya baik. Gantinya maksudnya istrinya sadar jadi lebih baik sehingga seperti punya istri yang apa namanya? Baru gres. Jadi cantik istrinya, apian, baik sekali. Kenapa? Karena sadar. Jangan mengartikan gantimu ganti-ganti ngono kuwi lho ya. Artikan yang baik, baik-baik. Sampai di mana tadi? Takfurnal ashir. Nah coba nih, bersyukur itu perbuatan yang paling angel buat manusia. Manusia tuh suruh ngucap syukur tuh terima kasih kan. Sud, makasih. Angel ya Pol. Masuk suami-suami ya Bu ya. Suruh ngucap terima kasih sama istrinya aja abotnya luar biasa. Disetrikakan baju, dicucikan baju, dikasihkan. Lah kok ngomong terima kasih. Ah coba pernah ngomong abot tuh mesti. Nih goreng nih, pas ini gitu. Oh ya, ini pakai. Ucapan terima kasih tidak buatkan teh, buatkan kopi, ditanakkan nasi, disiapkan masakan, gorengkan tempe, gorengkan tahu. Pernah ngucap terima kasih? Jarang kan Pak? Jujur Pak, jujur. Orang jujur disayang Allah. Jarang kan kita ngucap terima kasih? Jarang. Giliran di warung yang nawari cewek lain bukan istrinya. Suan gebuji, makasih. Sama orang lain mau terima kasih, sama istri sendiri lupa terima. Terima kasih, inilah akhlak para suami yang tadi kepala-kepala setan itu Bu. Doakan ya Bu ya. Lupa ini ngucap terima kasih. Istri juga begitu, suruh terima kasih pada suami aja susahnya luar biasa. Lu ngucap terima kasih, Allah paling senang orang yang tahu budi. Kalau ada orang lupa sama budi, Allah paling benci. Makanya kalau ada istri lupa budinya suami, istri itu diancam dengan neraka. Kalau orang yang ingat budi, maka orang itu adalah tempatnya nanti insya Allah di surga. Namanya wafi. Ya, wafi itu orang yang bisa membalas budi lebih dari seharusnya. Itu namanya wafi. Wafa. Dia bisa memenuhi. Ada orang berbuat baik, dia balas kebaikannya dengan lebih dari itu. Makanya orang-orang dulu kan mengatakan, budi itu dibawa sampai mati. Harus dia balas budinya sampai 7 turunan disuruh balas kebaikan satu orang. Memang kita dianjurkan balas budi. Ucapkan terima kasih. Lah kita disuruh terima kasih sama Allah. Kok angel? Padahal Allah tuh ngasih kita turah-turah atau enggak turah-turah? Dikasih Allah macam-macam. Semua dikasih. Hidup dikasih. Mata dikasih. Kuping ya dikasih. Lambe ya dikasih. Ya. Bibir dikasih. Gigi ya dikasih. Badan ya dikasih. Semua dikasih. Enggak punya modal lahir. Itu kita enggak punya apa-apa. Baju enggak punya. Enggak punya apa-apa lahir. Ada yang lahir pakai modal. Enggak ada toh. Lawang modalnya aja yang ngasih orang tua. Itu benih spermanya ibu sama bapak. Ya kan? Siapa yang ngasih? Allah. Nih wanita, pria, bersuami, beristri, hubungan intim, modalnya dari orang tua, hasilnya saya dan jenengan. Makanya ojo sombong. Awak dhewe iki modal sesuatu yang welek terus jijik pol. Jadi ini kayak gini. Ngono gaya. Gitu kok kemudian bergaya. Wah, padahal asalnya dari nyapunten ji mani sperma ye. Yeah. Jijik atau enggak jijik? Lo asal usulnya jenengan sama saya itu dari itu. Makanya jangan sombong. Enggak ya. Wah ganteng. Dul. Iling. Lihat wajah kamu itu loh. Kamu tuh seperti ini. Dulunya seperti itu. Makanya enggak usah sombong. Enggak usah sombong. Ingat ini jasa siapa. Kalau enggak ada spermanya bapak. Enggak ada spermanya ibu. Kamu enggak jadi. Makanya gue aja sombong kalau bapak bu. Muku ini mau spermanya bapak. Kalau paham. Makanya Allah paling marah pada anak yang lupa budi orang tuanya. Makanya langsung hukumannya neraka. Orang yang durhaka pada orang tua, ngomong kasar dikit saja sama orang tuanya, langsung neraka. Lah mbok salatmu nganti badukmu bolong. Bukan cuman hitam, bolong. Tapi durhaka pada orang tua, tempatnya neraka. Dihapus semua pahala salatnya dengan durhakanya pada orang tua. Kenapa? Lupa jasa orang tua. Gak bisa terima kasih kepada orang tuanya. Paham atau gak paham? Lahir gak pakai modal, yang ngasih baju, ya Allah. Orang tua dikasih rezeki, hatinya diluluhkan, ya, dilembutkan untuk ngasih baju kepada anaknya. Yang ngasih ASI, ngasih susu juga Allah. Semua, sampai sekarang jenengan bisa kerja, dikira jenengan bisa belas, gak bisa. Tuh banyak orang yang keliling, menjajakan makanan, gak ada yang mau beli. Loh kenapa? Loh Allah gak mau ngasih, yang gak bisa. Allah yang menentukan, ayo kamu beli, oh kamu gak usah beli, itu Allah yang ngatur. Semua dari Allah Ta'ala. Kita hidup gak punya modal, gak punya apa-apa. Inna lillah, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi roji'un. Dan nanti kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sudah semuanya punyanya Allah, tinggal ngucap suwun Gusti, terima kasih ya Allah. Ngono ke abu tirairam. Betul, betul? Betul? Makanya coba jenengan sama saya udah syukur atau belum? Kalau syukur enggak mungkin gresulo. Urip kok angel men yo yo. Hidup kok susahnya seperti ini, bertubi-tubi masalah demi masalah kok menghampiri diriku. Apa yang kurang ya? Saya ini sudah berusaha mati-matian tapi kok yo mati. Mumet ya, kok yo capek, ya kok lelah, kok hidup saya kok enggak enak, kok bertubi-tubi saya ini mengalami musibah. Apa kurangnya saya? Kurangmu akeh. Kurang makan, solatmu yo kurang, posomu yo kurang, zikirmu yo kurang, buktimu mbek wong tuwa yo kurang, silaturahimu yo kurang, sedekahmu yo kurang, golek ilmu yo kurang, ngamalkan ilmu yo kurang, kurangmu kakean. Makanya jangan nanya apa kurang saya, wis full kurang. Wong genah penuh dengan kekurangan kok enggak ya? Apa namanya? Saya kurang ah? Kurang apa? Lho ini lo kita, karena enggak mau syukur sama Allah. Coba kalau syukur sama Allah, terima kasih ya Allah, nikmat betul saya ini bisa punya bibir, punya lidah yang sempurna ini, yang enggak sakit. Nikmat ya Allah, alhamdulillah. Apapun keadaan saya, alhamdulillah saya masih bisa zikir ya Allah. Saya masih bisa makan enak, minum enak. Terima kasih ya Allah. Itu mensyukuri satu nikmat pasti lupa dengan segala yang enggak enak. Betul tuh, betul. Lah tapi anehnya kita tuh lebih suka ingat yang enggak enak daripada ingat yang enak-enak. Ayo betul? Yang enggak enak, yang enggak enak tuh sebetulnya di dalamnya enak. Di dalamnya ada nikmat yang besar dari Allah. Cuman kita enggak mudeng, bungkusnya saja yang enggak enak. Saya mau nanya, durian itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Durian itu enggak enak. Yang enak itu di dalamnya itu buah duriannya. Nah, duriannya itu enggak enak. Coba jenengan mau dikeprok pakai itu durian itu? Enggak mau. Nah, durian itu luarnya enggak enak. Tapi di dalamnya di luar yang enggak enak itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat enak. Makanya kalau dikasih yang enggak enak sama aja ngomong kok rekoso kok ora enak. Kuwi penak padha karo durian ning jerone deloken. Makanya dibelah dulu, dilihat, dicicipi, yang sabar. Aja ngomong opo? Masa ngasih hadiah saya duri? Kurang ajar nih. Ada orang ngasih hadiah saya duri. Oh, enggak ngerti durian dia. Ini duri, ini sakit, ini megamnya sakit. Mas, sini. Ini hadiah yang luar biasa. Ini durian montong ya, montong. Namanya itu loh, apa itu? Bek menawa ada yang ngirimi saya kan ya. Apa namanya durian? Montong ya. Ini durian montong ini. Besar. Memang begini tajam dia. Tapi di dalamnya ada buah yang lezat luar biasa. Gini loh caranya. Tidak. Nyet. Belah. Nih. Susah memang. Untuk membuka dalamnya mudah atau susah? Susah. Begitu dibuka, dimakan. Enak ya. Saya mau lagi. Mau durian? Mau. Ternyata dia mau yang gak enak sekarang. Karena udah tahu di dalamnya ada yang enak. Nah orang-orang yang soleh itu ngerti. Di balik yang gak enak sakit, dulek duit orang ento. Itu gak enak kan? Di balik semua itu ada yang enak luar biasa. Minad dunub, kata Rasulullah SAW. Di antara dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan apapun. Kecuali dengan perasaan suntuk golek duit orang ento. Hamun fitolabil ma'isyah. Sumpek cari duit gak dapat-dapat, mau bayar utang kok gak entuk-entuk, sumpek dia. Sumpek bayar utang itu kan sebuah ibadah kan? ngasih nafkah anak, istri, keluarga, itu kan sebuah ibadah. Kok cari duit kok susah men, enggak dapat-dapat, sampai sumpek dia. Sumpeknya, saya usaha kok belum hasil ya. Kok belum hasil? Suntuknya seperti itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Makanya kadang orang soleh itu senang kalau dikasih golek duit angel, alhamdulillah dosaku entek. Karena ngerti dikirimi duri durian yang dilihat bukan bungkusnya tapi di dalamnya. Lah saya dengan jelengan nanti kapan ki mumet ngene iki. Beda. Dibuka entah duriannya dibuka. Di dalamnya ada yang nikmat. Baru tahu ilmu tentang durian ini? Iya. Baru tahu. Sama, saya juga baru dapat. Jadi ini contoh ini juga baru saya dapat di tengah-tengah ngajar tadi karena kita bareng-bareng minta sama Allah dikasih ilmu. Lah begitu loh. Disyukuri setiap nikmat, mesti enak, enggak ada yang enggak enak. Alhamdulillah, Bu, punya suami enggak ganteng, enggak jadi masalah, Bu. Paling-paling 70 tahun, 70 tahun mati. Betul kan? Nah, setelah meninggal dunia dikubur. Kalau emang tuh hidupnya soleh, bertakwa, begitu masuk kubur jadi orang yang luar biasa ganteng, bukan tengkorak. Karena jasad itu semakin tua pasti semakin rusak. Mobil itu semakin tua umurnya, ya semakin jadi rongsokan. Betul enggak? Jadi rongsokan. Nah, tubuh kita juga begitu, semakin tua semakin keropos. Gigi mulai merotol, badan mulai lemas, tulang-tulang mulai rapuh, otot mulai tidak seperti dulu lah. Lagi dulu lari itu kok luar biasa, sekarang jalan kok rasanya abotnya luar biasa. Wajahnya semakin buruk. Kalau dia orang yang bertakwa, maka nanti di alam kubur dan di akhirat jadi gantengnya luar biasa. Ingat-ingat saja, somben yen wis mati ganteng bojoku. Somben yang akhirat ketemu aku bojoku iki ganteng. Wis saiki serapopo lah elek-elek titik. Ya, sementing soleh, sementing takwa. Begitu ibu punya pandangan seperti itu, maka suami ibu akan dirubah sama Allah dalam pandangan ibu gantengnya luar biasa. Wujud akhiratnya akan ditampakkan di muka bumi khusus buat ibu. Sehingga ibu kalau lihat gantengnya pol, orang sampai ngomong, iki sing wedok iki dipelet apa to? Kok kedanan kaya ngono to ya? Jane iki bojone iki elek. Dek kok ayu kaya ngono kok entuk wong elek kaya ngono ning ngopo? Enggak ngerti ini. Kalau yang jelek ini ibadahnya luar biasa sehingga ketampanan ukhrawinya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang melihat pun menjadi tertarik, terpana, terpesona dan terperangkap, terjerat dalam cinta kasih yang tak bertepi. Bahasa sastra seperti ini tuh munculnya jarang-jarang ini. Mungkin munculnya gara-gara saya ada 3 tamu dari Jakarta, 1 dari Ngawi, ada dari apa namanya teman saya Mas Robert dari Taiwan juga ini, TKI yang ada di Taiwan yang insyaallah akan ngundang saya ke sana. Ini masih yang 3 di samping saya, 1, 2, 3. Ini marganya Al Jailani, masih anak cucunya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ya waktu itu saya ketemu di Jakarta, saya bilang kalau ke Solo mampir. Ini rupanya datang pengen hadir ke Majlis Ar-Raudhah. Ya, beberapa waktu lalu datang ke Ngawi ke kerabatnya, terus ini khusus untuk hadir di Majlis Ar-Raudhah. Maka alhamdulillah kumpul karo putune esuk ben sapa ngerti dikumpul karo bae. Kan gitu ya. Merinding, merinding atau enggak merinding? Ya merinding toh ya. Ini kumpul sama cucunya, siapa tahu nanti dikumpulkan sama sama kakeknya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Syukur. Nah kita ini banyak gresulonya. Masih ingat kisahnya Rabi al-Adawiyah yang sering saya ceritakan? Sayyidah Rabi al-Adawiyah lagi duduk, lihat ada bapak-bapak jalan sambil megang kepala, kepalanya diikat. Orang dulu tuh kalau pusing kan enggak minum obat. Soalnya obatnya enggak ada. Belum ada Paramek, Bodrek, apa? Panadol sakit kepala, apalagi itu. Noralgin, Oskadon dan lain sebagainya itu yang punya don itu ya. Obat-obat pusing itu dulu belum ada. Sehingga kalau sakit kepala, saya masih ingat kalau saya kecil itu saya sakit kepala, saya bantal 4 saya tumpukkan di kepala saya itu. Ya. Nah, kalau orang yang dulu lagi diikat, kepala itu diikat dengan tali. Kalau kita kan dipegangi begini ya, hanya keli terus kan repot. Orang dulu diikat sama tali biar pusingnya hilang. Nah, ada orang begitu jalan, kepalanya diikat tali sambil megang kepala. Aduh, pusing. Lah sing ngrungokke ya jeleh to ya. Didik-didik kok, aduh. Ibu punya suami seperti itu mau enggak, Bu? Sakit tapi, aduh. Yang dengarkan kan juga, ya enggak senang kan ya, enggak enak. Ya tidak enak. Nah, Sayyidah Rabi'ah dengar ada orang, aduh, jengkel. Dibarani, Pak, mohon maaf, jenengan nih sakit kepala mulai kapan? Baru tadi pagi. Oh, baru tadi pagi, iya. Nah terus kemarin-kemarin sehat, sehat. Lah kemarin-kemarin kok jenengan enggak keluar sambil ngomong, kepalaku sehat, kepalaku sehat, kepalaku enak. Kok enggak ngomong seperti itu? Lagi mumet rong jam kok sebengak-bengok kayak ngono. Paham maksudnya? Lah itu lo kita, dikasih yang enak-enak enggak ngucap alhamdulillah. Dikasih yang enggak enak sedikit udah merasa petaka, bencana, musibah, kiamat tiba. Padahal di balik itu ada nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan pukul 21:58. Ya, sudah 1 jam saya bicara, menyampaikan kajian bismillah dan alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat alhamdulillah ini awal dari kehidupan. Nanti kita masuk surga itu langkah kaki pertama yang diucapkan alhamdulillah. Begitu selesai lewat titian Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu kan apa, jalan yang tipis sekali, rambut dibelah 7, tipisnya seperti itu buat ahli maksiat. Ahli maksiat tuh lihat jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya luar biasa dan jauhnya luar biasa. Buat ahli taat, begitu lihat Shiratal Mustaqim itu lebarnya luar biasa dan pendek dekatnya luar biasa. Sehingga buat ahli taat itu cuma setak langkah tekan. Buat ahli maksiat ora tekan-tekan. Sudah enggak sampai-sampai di bawahnya ada malaikat-malaikat neraka itu yang pakai apa namanya? Pakai kail. Kita kalau lihat bajak laut tuh ya, ada tangannya yang dari besi itu kan? Ya seperti pancing ya, seperti pancing pakai kail gitu. Malaikat megang tongkat yang ujungnya seperti kail dari besi, kemudian ngeranggeh. Ngeranggeh ini bahasa Indonesianya apa? Meraih-raih ya. Lain ngeraih sama ngeranggeh. Ya, ngeranggeh itu lebih khusyuk lah. Ngeranggeh gitu ya. Ya, biar sampai berusaha biar kena gitu kan. Lah bayangkan udah jalannya membrangkang di tarik-tarik sama malaikat pakai kail tadi, kira-kira katut atau enggak katut? Ya banyak yang katut. Tepung neraka, tepung neraka, tepung neraka. Lah yang ahli itu salangkah, tapi lihat teman-temannya yang plung-plung-plung itu lihat tuh plung. Lah yang ahli itu salangkah nyampe, begitu nyampe, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Langkah kaki kita pertama kali menginjak surga, ucapannya alhamdulillah. Makanya kita hidup, kalimat yang pertama kali disuruh mengucapkan adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pun kita lalai sekedar mengucap doa terima kasih kepada Allah bangun tidur. Udah, pokoknya mau saya selesaikan nih. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffar. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di awalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah itu mencakup segala pujian, ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau saya ngomong terima kasih ya Allah, ya terima kasih atas apa? Ya macam-macam. Nikmat Islam, iman, sehat, taat, dikasih bumi dengan penuh keindahan seperti ini. Coba Allah itu karena sayangnya kepada kita, Allah buat pelem itu ya bentuknya macam-macam, mangga tuh ya macam-macam, durian itu juga macam-macam, jeruk itu macam-macam, apel itu macam-macam, bapak-bapak ini wajahnya juga dibuat macam-macam, ibu-ibu juga dibuat macam-macam. Coba kalau wajahnya semua sama, mumet atau enggak mumet? Mesti kalau kerap kijolan, ya tertukar ini. Sama Allah dibuat beda semua wajahnya, dibuat sidik jarinya juga berbeda. Lah buah itu kok dibuat macam-macam? Sama-sama mangga, rasanya itu beda. Manis, manisnya mangga sama apel beda. Mangga yang satu dengan mangga yang lain, manisnya pun rasanya juga beda. Coba pelem gadung sama pelem pakel, itu manisnya sama atau beda? Bedanya banyak atau sedikit? Banyak kan? Lain tuh rasanya itu berbeda. Lah untuk apa dikasih beda-beda? Kata guru saya, maksudnya makanlah, nikmatilah, ben kowe metu alhamdulillah, enaknya luar biasa. Biar ngucap alhamdulillah, lagi pelem yo dipangan, apel yo dipangan, durian yo dipangan, sing ono wah, glegeken. Alhamdulillahnya tidak enggak keluar. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Syukurnya enggak keluar. Nah, alhamdulillah itu gambaran untuk sebagai ucapan syukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lah anehnya, Imam Nawawi setelah mengucapkan alhamdulillah menyebutkan 4 asma Allah. Alhamdulillah Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Ya, empat sifat, empat asma Allah. Empat asma Allah ini tiga masuk dalam kelompok asma jalal, yang satu masuk dalam kelompok asma jamal. Allah itu punya dua sifat, sifat jalal dan sifat jamal. Jalal itu keagungan, maha keras siksanya, maha membalas. Itu sifat jalal, kerasnya Allah. Kalau jamal, maha indahnya Allah, maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha penyantun, maha memberi, maha dermawan. Itu sifat jamalnya Allah. Nah, di dalam pembukaan Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutarakan tiga sifat jalal dan satu sifat jamal. Kenapa kok sifat kerasnya Allah dibuat banyak, sifat lembutnya Allah kok cuma satu, indahnya Allah cuma satu? Di situ ada pesan, manusia hidup ini harus mengutamakan rasa takut timbang rasa harap. Takutnya harus lebih banyak daripada harapnya. Ini hidup. Lain nanti kalau mau meninggal. Kalau mau meninggal dunia, itu nanti harapnya yang banyak, takutnya diperkecil. Jenengan makanya kalau ada orang mau meninggal, jangan mengatakan itu semua akeh lo, iling-iling. Mau sarap mati tambah dilengke dosa. Dosa mau ke akeh, kesme mati. Iling-ilingan istighfar sing akeh. Ini tambah meratap nih yang mau meninggal. Kalau ada orang mau meninggal itu disuruh babur roja. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha apa? Penyayang. Udah, kamu akan ketemu sama Allah. Insya Allah nanti kamu akan dimuliakan sama Allah. Yang udah jelas tuh nih ya. Udah apa namanya tanda-tanda begitu. Itu kasih bisyarah-bisyarah. Kabar gembira. Diberi roja. Dan kita sendiri kalau mau meninggal. Yang partnernya itu kita ngomong buat diri kita sih. Kalau udah mau meninggal, wah setan ngilingin rokok dan lain sebagainya. Surga kita, surga. Allah sayang sama saya. Dosa saya pasti diampuni Allah. Oh Allah rahmati saya. Oh Allah ini. Dengan penuh cinta. Nanti ya ketemunya Allah dengan kasih sayang. Tapi kalau masih hidup sekarang ini. Lawang kita ini gladrah kok ngaku aja. Wong nyetel TV ya moto nonton maksiat. Betul tak betul? Lihat TV telinga ya dengar maksiat. Keluar di jalanan yang dilihat maksiat. Lu hidup banyak maksiat kok kemudian harapannya yang besar. Yo hati-hati lu yo. Wallahu itu al-wahid. Yang maha esa yang ada itu cuma Allah. Enggak ada Tuhan lain. Jadi semua ya punyanya Allah. Yang menentukan surga neraka ya Allah. Jo macam-macam awakmu. Siapapun enggak bisa bantu kamu. Allah bertindak sendiri. Enggak ada siapapun bisa bela kita kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Qahhar, Allah yang maha menaklukkan. Siapapun kamu, aduh dilembutkan sama Allah, diremukkan itu bisa. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Diingatkan pada sifat-sifat Allah yang keras-keras tadi biar takut. Lah anehnya kita ini ditakut-takuti ya ora krasa. Ditakut-takuti enggak terasa. Kemudian Al-Ghaffar baru diingatkan sama Imam Nawawi, jangan khawatir kok Allah itu maha pengampun. Jangan khawatir Allah maha pengampun. Artinya hidup itu ada harap, ada cemas. Ada harap, ada cemas. Tapi kalau kita kondisi sehat masih muda, maka cemasnya itu harus lebih banyak daripada harapnya. Terakhir contoh Imam Ali Zainal Abidin, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Itu ya tiap malam do nangis. Habib Abdullah bin Alwil Haddad, masih kecilnya, satu hari sholat sunnah 200 rakaat. Yang begitu-begitu tuh podo nangis semua. Ya Allah, tolong ampuni dosa saya. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Padahal amalnya luar biasa. Sisi takutnya itu diton. Tonjolkan, gak lihat harapannya enggak, karena masih seger, sehat, kuat, muda, belum menjelang usia wafatnya gitu. Seperti itu. Lah kita ini udah taat ya kurang, sing kurang ki ya cek gladrah. Banyak cacatnya. Wah, surga. Awake dhewe surga. Awake dhewe surga. Ya insyaallah surga, tapi jangan itu dulu kalau masih begini sehat ini. Waduh ya. Menakutkan. Ya apa kira-kira apa bisa melebus warga? Ya insya Allah melebus warga. Tapi nak tak hitung-hitung kok aku cedak neraka. Itu kudu tak golek ke surga ini. Ngaji ku luwe kenceng kudu ini. Sholat ku luwe kenceng. Zikir ku luwe kenceng. Baca Al-Qur'annya lebih kan? Kenceng. Harusnya seperti itu. Cukup jelas? Dah. Jam 10 lewat 7 menit. Semoga barokah dan manfaat. Amin. Yang berminat rekamannya ini bisa download di YouTube. Atau bisa beli VCD-nya Jumat depan. Ya, Ini akan saya buat VCD-nya mulai Jumat depan. Yang berminat rekaman ini bisa beli VCD-nya Jumat depan di depan. Atau bisa download sendiri di YouTube. Jadi kalau pengen gratis, ambil dari rumah masing-masing pakai internet. Kalau pengen yang bayar, sudah dibuat di sini. Ada CD-nya, ada covernya ya insya Allah. Termasuk kajian insya Allah mulai Jumat depan ada kajian VCD, kajian Arba'in An-Nawawiyah. Saya mulai tadi pagi buat kajian dengan teman-teman sendiri. Yang mau ikut boleh ya. Besok pagi ada jam 7. Yang mau ikut boleh. Ya orang 8, orang 10. Nanti kalau tambah banyak ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, kajian Arba'in An-Nawawiyah. Tadi pagi episode-nya tentang Imam Nawawi itu siapa dan bagaimana. Yang pengen bisa download di YouTube atau bisa nanti Jumat depan beli di Majelis Ar-Raudhah atau di kajian-kajian saya kalau saya ceramah di mana-mana. Itu hasilnya dari VCD itu untuk sebagian besar ya untuk teman-teman saya yang ngurusi majelis ini. Ya, teman-teman saya yang ngurusi majelis ini kan perlu diberi apa namanya penghargaan ya. Perlu diberi penghargaan biar yang belum nikah cepat nih nikah. Ini loh. Kayak endang rabi ini. Yang mau ngepek mantu Bu silakan nih. Samping kanan saya ini bentuknya seperti semar. Insyaallah bijaksana ya kan bijak. Bijaksana. Ini wajah-wajah kan wajah bijaksana, dilihat pasti menyenangkan hati ini. Yang seperti ini nih saya wet-wet jangan kemana-mana ini pelipur lara saya ini. Jangan ngomong musyrik pelipur lara itu Allah, ini model wong-wong aneh-aneh gitu ya. Kita bilang Kanjeng Nabi engkau pelipur laraku, itu musyrik. Lah ngomong ora bojone duwe istriku engkau pelipur laraku ora musyrik. Kalau Kanjeng Nabi dibilang musyrik, ini kan orang aneh yang ngomong seperti itu. Yang pantas kita sebut pelipur lara adalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang berminat, ini buku terbitan dari Pustaka Zawiyah Habib Husain bin Anis, 3 surat utama, Yasin, Al-Waqiah dan Al-Muluk berikut doanya. Ya. Yang berminat bisa beli di depan. Ini kalau saya baca Yasin di apa namanya Masjid Ar-Raudhah yang saya gunakan ini. Apa bentuknya bagus. Jadi tulisannya bagus, kemudian warnanya juga bagus, dilihat juga enak. 3 surat utama ini kita amalkan tiap hari, insya Allah hidup kita barokah. Ya, tiap hari dibaca jadi wirid. Ya, 3 surat utama. Yang berhalangan jangan baca. Kalau pas enggak berhalangan dibacari jadi wirid. Ini wiridnya para ulama. Kalau ada orang bilang, "Oh, itu bid'ah itu. Kok yang dibaca 3 surat tok, ora kaya awak mumbul." Sing diwaca mung ping 3 surat tok, ngawurmu lho. Kita tuh Al-Qur'an kita baca tiap hari, semua kita baca. Tapi 3 surat ini memang oleh Rasul diperintahkan tiap hari dibaca secara khusus. Seperti kita kalau sholat Al-Fatihah, itu memang ada perintah Rasul yang dibaca Al-Fatihah gitu. Kemudian malam Jumat disuruh baca Al-Kahfi, memang ada perintah baca Al-Kahfi, La Yasin, surat Al-Muluk dan Al-Waqi'ah, memang diperintahkan dibaca untuk keamanan dari siksa kubur, untuk berkah dalam mencari maisha penghidupan, untuk meluluskan hajat. Kan kita nih tawassulnya dengan kalamullah, ini Al-Qur'an. Lah orang baca Al-Qur'an kok dibilang bid'ah, ini kan ya rada aneh nih. Ini makhluk-makhluk enggak cetoh itu. Ya aneh gitu. Kalau muslim enggak akan seperti itu. Muslim yang baik ya, tidak akan seperti itu. Pasti senang ada orang baca Al-Qur'an, dia akan senang akan apa namanya menggalakkan orang untuk baca Al-Qur'an. Demikian mohon maaf, mari kita tutup. Ini enggak ada pengumuman kan permohonan doa semua ya. Nah, buat yang minta doa-doa di kertas-kertas ini, tadi di depan sudah saya doakan kan macam-macam panjang itu kan. Ini termasuk untuk yang ada di sini. Jenengan kalau nulis jangan mengatakan diwas tak tulis. Oh, ini penyakit ini. Diwas tak tulis ya ora diwaca gitu kan. Yakinlah kalau udah nulis itu udah niat. Innamal a'malu binniat. Sudah ditaruhkan ini sudah lebih dari niat, sudah ikhtiar usaha. Dan saya udah minta sama Allah semua yang ada di sini, yang nulis, yang punya hajat, yang sakit, itu semoga dengan majlis ini dapat kesembuhan, hajatnya terwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung. Teruntuk semua yang nulis di sini atau yang nyimpan hajat dalam hatinya, semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat diwujudkan. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري